صاحب الرفق والأدب في المعاملة مهذب الأخلاق. Beliau memiliki budi pekerti yang baik. Nikulah. Wal mim niku taj'aluhu malikan 'alal ibad. Mim mampu membuat sahibul ilm menjadi pemimpin untuk kita semua. Fa bi barakatil ongetan. Fayu'tihillahu bi barakatil ain al izzah. Mohon yang pirsa piyambak. Bagaimana Gus Baha? Wus anggir wong pengen ngejak foto. Wah anggir wong pengen sungkem. Wa bi barakatil lam yu'tihi al latafah. Jenengan pirsa piyambak dawuh-dawuh adem. Sopoe koyok-koyok potensi surga. Dan sebelum ngaji bareng bersama Al-Mukarram Kyai Haji Bahauddin Nur Salim, mohon berkenan prakata atau sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kyai Haji Kausar kepada beliau dihaturkan. Boten ya sampun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah wassalatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah. Amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayikh, para kiai, wabil khusus Simbah Yai Agus Ali Masuri, Romo Kiai Abdul Azim Khalili, Romo Kiai Bahauddin Nur Salim, Agus Reza Ahmad Zahid Dokter. Oh ngaten iki. Oh sampun dokter ya iki. Kok mboten tasakuran ya? Kiai Haji Abdussalam Sahib, niki Sahibul Wilayah, Derek Kawulo Agus Fahim Fuad Jazuli saking Ploso, para hadirin hadirat ingkang kawula mulyakaken. Duka napa kok siang niki menggah kula sangat luar biasa sekali. Antusiasnya sangat luar biasa sekali. Kula mboten paham. Ini pada dasarnya yang sangat memiliki daya tarik siapa ndak paham. Sangat mungkin nggih Gus Baha. Sangat mungkin Gus Reza. Nggih. Tapi mboten Gus Baha niku panci hari ini, hari-hari ini, bulan-bulan, beberapa bulan terakhir ini memang sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah PWNU dipun barokahi panjenenganipun kersa rawuh wonten mriki. Mugi-mugi estu manfaat, estu barokah. Sajane fenomena ngeten iki pun biasa kata wise. Seorang Harim bin Hayyan pernah mengatakan, "Ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah Subhanahu wa taala ila aqbala Allah biqulubi al-ibad ilaihi." Hatta yarzuqahum mawaddatahum wa rahmatahum. Jadi ketika ada seorang itu prioritasnya atau lakune niku karena Allah Subhanahu wa taala. Niku kalih pangeran pancen pun wonten yang ditugasi untuk membuat jenengan-jenengan ini kemudian jatuh cinta, jenengan-jenengan ini kemudian nampi keberadaan beliau, membutuhkan beliau. Niku pancen ngoten niku. Cara bahasa niku Gus Ali sejalan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada ni, leh saya itu. Ida ahabballahu abdan. Oh pesan suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ida ahabballahu abdan nada Jibril. Nalika Allah Subhanahu wa taala menika tertarik lagi remen kali kawulane. Katakan misalnya sinten Gus Salam, ta Gus Baha, nopo sinten nada Jibril. Isine nida, isine dawuh innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbah. Allah, aku saiki lagi demen gambek Bahak. Demen awakmu. Fayuhibbuhu Jibril. Kemudian Nabi Malaikat Jibril kemudian mencintai orang tersebut. Mboten cukup dugi mriku tok, langsung Malaikat Jibril broadcast. Broadcast. Fayunadi Jibril fi ahli sama. Fi ahli sama. Innallaha yuhibbu fulanan. Pangeran lagi demen gambek Gus Bahak. Fa ahibbu demeno kabeh